إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جماعة سيدان جمعة yang berbahagia. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua adalah nikmatul amni wal istiqrar, adalah diberikannya kepada bangsa ini nikmat berupa keamanan dan kondusif. Dicabutnya nikmat keamanan dan diberikannya rasa takut merupakan sebuah ujian besar, merupakan sebuah musibah besar bagi orang yang hidup di atas dunia ini. Dikatakan bahwa nikmat aman adalah nikmat yang terbesar, karena dicabutnya nikmat aman dan berpindah kepada rasa takut menjadi ujian yang pertama kali disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah azza wa jal berfirman di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian, بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dengan sedikit dari rasa takut, وَالْجُوعِ, sedikit dari rasa lapar, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ, dan kekurangan harta dan jiwa, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang beberapa jenis ujian yang Allah timpakan kepada umat manusia. Yang pertama adalah ujian berupa rasa takut, yang kedua ujian berupa rasa lapar, yang ketiga ujian berupa kesempitan harta, dan yang keempat ujian berupa meninggalnya orang-orang yang terkasih. Namun ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ujian yang pertama adalah hilangnya rasa aman dan munculnya rasa takut. Dan di situ ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, terdapat hikmah yang besar. Allah Azza wa Jal ingin menunjukkan kepada kita bahwa nikmat aman itu adalah nikmat yang lebih besar dibandingkan dengan nikmat kesehatan. Nikmat aman adalah nikmat yang lebih besar dibandingkan dengan kekayaan. Nikmat keamanan adalah nikmat yang besar dibandingkan dengan jumlah manusia yang banyak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan, Suila ba'dul ulama, sebagian para ulama ditanya, halil amnu afdal amis sihah, apakah nikmat keamanan itu lebih besar, apakah nikmat kesehatan lebih besar? Yakni ditanya perbandingan antara nikmat keamanan dengan nikmat kesehatan, mana yang lebih berharga di antara keduanya. Faqala, maka para ulama mereka mengatakan, al-amnu afdal, nikmat aman itu lebih besar dibandingkan dengan nikmat kesehatan. Wad dalilu ala dhalik, dan dalilnya adalah, law anna syatan inkasarat rijluha fa innaha tasihu ba'da zaman. Dalilnya adalah kalau seandainya ada seekor kambing yang kakinya patah, maka suatu saat itu akan sembuh. Walau anna syatan rubitat fi mawdhin wa rubita bil qurbi minha dhi'bun. Berbeda kalau seandainya ada seekor kambing yang diikat di sebuah tempat dan kemudian diikat di sampingnya ada seekor serigala, maka kambing ini tidak akan makan. Kambing ini tidak akan mendekati makanan hatta tamut, sampai kambing ini mati. Wa dzalika yadul, dan ini menunjukkan ala anna dharral hasil minal khaufi ashaddu minal dharril hasil min alamil jasad. Maka ini menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan atas rasa takut itu lebih besar dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan karena jasad yang sakit. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama mereka memahami daripada ayat yang tadi kita baca bahwa nikmat keamanan jauh lebih besar dibandingkan dengan nikmat kesehatan. Padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu melalui hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dua kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita adalah ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua kenikmatan besar yang sering dilalaikan oleh umat manusia, as-sihhat wal faragh, adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Tapi ternyata kalau seandainya kesehatan ini dibandingkan dengan nikmat rasa aman jauh lebih besar dibandingkan dengan nikmat kesehatan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menggambarkan tentang betapa pentingnya nikmat keamanan. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirrihi indahu qutu yawmihi ka'annama hizat lahu dunya. Man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian yang masuk pada waktu pagi, mu'afan fi jasadihi, dia mendapati jasadnya sehat wal afiat, aminan fi sirmihi, dan dia memiliki rasa aman, aman terhadap dirinya, aman terhadap keluarganya, aman terhadap hartanya, aman terhadap masyarakatnya, indahu qutu yawmihi, dan dia memiliki makanan pada hari tersebut, faka'annama hizat lahu dunya, maka sungguh seakan-akan dikumpulkan untuknya dunia beserta dengan isinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang ketika terbangun dari tidur Allah berikan kepada tiga kenikmatan sekaligus, jasadnya yang sehat, hatinya yang merasa aman, yang merasa tenteram, kemudian dia memiliki makanan untuk hari itu. Maka kata Allah Azza wa Jal, atau kata Rasul alaihi salatu wassalam, seakan-akan dia telah memiliki dunia beserta dengan isinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam, agama yang kita anut, wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, berusaha untuk memberikan keamanan, dan sebaliknya berusaha untuk menjauhkan rasa takut daripada manusia. Syariat, syariat Allah Azza wa Jal yang ada di dalam agama kita mendukung keamanan, mendukung kenyamanan, dan mendukung ketertiban. Di antara wujud bagaimana syariat Islam mewujudkan keamanan adalah Islam mengajarkan agar ditunjuk seorang pemimpin untuk mengatur kehidupan masyarakat, untuk mengatur kehidupan orang-orang yang di bawahnya. Dalam sebuah cakupan, dalam sebuah skup yang kecil, contohlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada di dalam masalah safar, di dalam masalah bepergian, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam menyatakan, idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum. Kalau seandainya ada tiga orang yang melaksanakan safar, maka hendaknya ditunjuk salah seorang dari mereka untuk menjadi amir safar, untuk menjadi pemimpin di dalam safar. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Tiga orang yang bepergian, yang keluar dari wilayahnya, yang keluar dari daerahnya, ingin menuju ke sebuah tempat. Jumlah yang sedikit, jumlah yang tidak banyak, hanya tiga orang. Namun Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam perintahkan agar tiga orang ini menunjuk salah satu di antaranya menjadi pemimpin yang akan memutuskan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk mereka. Adanya pemimpin, adanya penguasa merupakan sebuah kebutuhan. Adanya pemimpin, adanya penguasa merupakan sebuah kewajiban untuk menunjang keberlangsungan manusia di dalam keteraturan, di dalam kebaikan, dan di dalam keharmonisan. Sebaliknya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya di dalam sebuah tatanan masyarakat tidak ada pemimpin dan tidak ada penguasanya, maka yang akan terjadi adalah kehancuran, yang akan terjadi adalah permusuhan, yang terjadi adalah pertikaian, dan tidak ada yang akan menyelesaikan itu semua. Maka para ulama ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dikatakan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullahi alaihi, mereka mengatakan, Situna sana ma'a sultanin jair khairun min lailatin wahidatin biduni sultan. Hidup bersama dengan penguasa yang kejam, hidup bersama dengan penguasa yang zalim, yang tidak adil, selama 60 tahun aslah, itu lebih baik dibandingkan dengan satu malam tanpa adanya pemimpin dan penguasa. Ketika seorang penguasa berlaku tidak adil, ketika seorang penguasa berlaku zalim, berlaku kejam, maka akan timbul mudharat terhadap orang-orang yang dipimpin. Namun itu semua jauh lebih ringan mudharatnya, itu semua jauh lebih sedikit mudharatnya dibandingkan ketika di dalam sebuah tempat, di sebuah bangsa, di sebuah negara, tidak ada penguasanya. Ketika sebuah tempat, sebuah daerah, tidak ada penguasanya, walaupun hanya satu malam saja, maka kerusakan yang timbul itu akan melebihi 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan menjadi rakyat ataupun aparat, menjadi penguasa ataupun rakyat jelata, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan garisan-garisan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan aturan-aturan. Rasul alaih salatu wassalam telah menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing dari rakyat dan masing-masing daripada aparat pemerintah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang pemimpin, seorang penguasa berkewajiban untuk menyampaikan hak kepada orang-orang yang dipimpin. Seorang pemimpin, seorang penguasa diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berlaku adil kepada orang-orang yang dipimpin. Seorang yang menjadi pemimpin, seorang yang menjadi penguasa diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadi pengayom, menjadi pelindung, dan memberikan ketenangan kepada orang-orang yang dipimpin. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim telah menyebutkan, Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Yang artinya, Inna allaha ya'murukum, sesungguhnya Allah azza wa jal telah memerintahkan kepada kalian, an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan jikalau kalian menghakimi dan menjadi penengah di tengah-tengah manusia, maka hendaknya kalian menjadi penengah dan menjadi hakim yang adil. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengancam mereka para pemimpin, para penguasa yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jal. Mereka tidak mau untuk berlaku adil, Mereka tidak mau untuk menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak dengan ancaman yang besar. Rasul alaihissalatu wassalam menyatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashin 'ala ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi penguasa, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia curang terhadap orang yang dia pimpin, illa harramallahu 'alaihi al-jannah, kecuali Allah haramkan atasnya untuk masuk ke dalam surga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa di antara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pemimpin, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadi para penguasa. Sebaliknya, orang-orang yang menjadi rakyat jelata, menjadi orang-orang yang dipimpin, mereka pun memiliki kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka. Kewajiban atas orang-orang yang menjadi pemimpin mereka. Kewajiban atas orang-orang yang menjadi penguasa. Di dalam Al-Quranul Karim, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan orang-orang yang memegang urusan kalian, yaitu ulul amr, itu para penguasa dan para pemimpin. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kepada umat Islam untuk taat kepada penguasa, tidak membedakan. Yang ditaati adalah penguasa yang adil. Yang ditaati adalah penguasa yang soleh. Adapun penguasa yang zalim, penguasa yang tidak adil, maka mereka tidak ditaati. Tidak, barakallahu fikum ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat, taat kepada pemimpin, taat kepada penguasa, bersifat umum, bersifat mutlak, mencakup baik itu penguasa yang adil ataupun penguasa yang tidak adil. Baik itu penguasa yang soleh ataupun penguasa yang fajir. Selama mereka tidak memerintahkan kepada perkara yang jelek, selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka kewajiban rakyat adalah mentaati apa yang telah mereka perintahkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lebih jelas dan lebih gamblang adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwa saya Rasul alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, "Saya kunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins." Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, akan ada setelah aku meninggal, ini akan ada setelah zaman Rasul alaihi salatu wassalam, a'immah, para penguasa, la yahtaduna bihudaya, yang mereka tidak mengambil petunjuk-petunjuk Rasul, wa la yastannuna bisunnati, dan mereka tidak berjalan di atas jalan Rasul alaihi salatu wassalam, wa sayaqumu fihim rijal, dan akan menjadi penguasa di kala itu adalah orang-orang yang qulubuhum qulubus syayatin, hatinya hati-hati setan. Mereka adalah penguasa yang keji, penguasa yang kejam, penguasa yang zalim, penguasa yang mementingkan kepentingan dia dan golongannya. Fi juthmanil ins, hatinya hati setan tapi wujudnya manusia. Maka Hudzaifah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, "Kaifa asna'u in adratu dzalika ya Rasulullah?" Apa yang harus saya lakukan kalau seandainya saya mendapati zaman tersebut ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Engkau tetap mendengar dan engkau harus taat kepada penguasa. "Wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak." Walaupun hartamu dirampas, walaupun punggungmu dipukul, "Asmi' wa ati'." Kamu tetap mendengar dan kamu tetap taat. Undur ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sejak 14 abad yang lalu, Nabi SAW telah memberikan kabar kepada kita bahwa akan terjadi di akhir zaman atau di zaman setelah zaman Nabi alaihissalatu wassalam, para penguasa yang tidak diinginkan, yang memiliki sifat yang tidak diinginkan oleh rakyatnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sekian banyak kejelekan dan sifat-sifat yang buruk. Namun ternyata solusi dari Nabi alaihissalatu wassalam adalah mendengar dan taat kepada mereka, bersabar atas kekejaman mereka, bersabar atas kezaliman mereka, dan tidak mengangkat senjata dan menumpahkan darah manusia. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemimpin, para penguasa, mereka adalah manusia seperti halnya kita semua juga manusia. Qad yusib wa qad yukhti. Bisa jadi mereka benar, bisa jadi mereka salah. Kesalahan yang terjadi adalah sebuah kelumrahan di antara sifat manusia yang dihabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah katsirul khata', adalah banyak berbuat kesalahan. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak berbuat kesalahan, baik itu rakyat ataupun penguasa. Kita terjatuh pada kesalahan, mereka pun terjadi dan terjatuh pada kesalahan. Ikhwanakiddin rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban rakyat ketika mendapati penguasa yang salah adalah memberikan nasihat dengan cara yang terbaik. Bukan dengan mengumbar aib-aibnya di tengah khalayak. Bukan dengan menyebarkan kejelekan-kejelekan di tengah-tengah media sosial. Bukan dengan menebar teror dan ketakutan di tengah-tengah manusia. Kalla wallah, tidak demi Allah. Itu bukan cara yang diajarkan di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan bagaimana seharusnya seorang rakyat ketika ingin memberikan nasihat kepada aparat, kepada para penguasa dan pemimpin. Nabi mengatakan, "Man arada an yansaha lil sultan falyakhudh biyadihi wal yakhlu bihi fa in qabila fadhak wa illa faqad addalladhi alayh." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemerintah, penguasa, pemimpin, maka ambillah tangannya. Ajaklah secara bijak. Ajaklah secara halus. Wal yakhlu bihi. Ajaklah bicara secara sembunyi-sembunyi. Bukan secara terang-terangan. Sampaikan nasihat dengan cara hikmah. Sampaikan nasihat dengan cara yang lemah lembut. Fa in qabila fadhak. Kalau seandainya pemerintah, penguasa, pemimpin mau menerima nasihat, fadhak, maka itu yang diinginkan. Wa illa, kalau tidak, kalau mereka tidak mau mendengar nasihat, mereka tidak mau mendengar kritikan dan masukan, faqad addalladhi alaih, maka sungguh orang itu telah melakukan apa yang menjadi kewajiban. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hidayah di tangan Allah Azza wa Jal. Seorang ayah ketika memberikan nasihat kepada anak, belum tentu anaknya mau menerima nasihat ayahnya. Seorang suami yang berkedudukan lebih tinggi daripada istrinya, ketika memberikan nasihat kepada istri, belum tentu istrinya mau menerima nasihat. Demikian juga seorang rakyat ketika memberikan nasihat kepada penguasa yang berada di atasnya, maka belum tentu nasihat akan diterima oleh mereka. Namun kita berharap semoga para penguasa mereka bisa menerima nasihat dengan kebaikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Turun ke jalan, melakukan demonstrasi, mengumbar aib penguasa dan pemerintah, bukan jalan Islam. Terlebih kalau seandainya acara-acara demikian menimbulkan kerusakan harta benda atau bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kehancuran dan kebinasaan yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahat yang diharapkan. Kita tutup khutbah ini dengan ucapan Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi rahimahullahu taala Unduru ilal buldani allati fiha thawrat wa inqilabat. Kaifa ta'ishu fit ta'as wa kaifa ta'ishu fin nakal wa safkid dima. Inna fi dhalika al-ibratun liman i'tabar. Unduru, lihatlah wahai manusia, ilal buldan, kepada negara-negara, allati fiha thawrat wa inqilabat, yang mereka melakukan revolusi dan kudeta. Kaifa ta'ishu fit ta'as, bagaimana akhir daripada cerita mereka, mereka hidup di dalam kesengsaraan. Kaifa ta'ishu fin nakal, mereka hidup di dalam siksaan. Wasafkid dima, dan pertumpahan darah. Inna fi dzalikal ibrah, sungguh di dalam hal yang demikian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan negara kita, agar menjadikan bangsa kita, menjadikan bumi pertiwi kita menjadi tempat yang diberkahi, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita, para penguasa kita yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, mereka diberikan hidayah untuk berlaku adil. Mereka diberikan hidayah untuk melindungi masyarakatnya, melindungi orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah Azza wa Jal dari orang-orang yang menginginkan makar dan kejelekan dengan negeri tercinta ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina wa ba'idhum min bitalatas su'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.